kau putuskan aku. Masih banyak teman-temanku di sini menemaniku. Dunia belum berakhir bila kau putuskan aku. Wajahku juga gak jelek-jelek amat, ada yang mau. Ku pikir-pikir lebih baik aku menyingkir. Ku pikir-pikir kau putuskan aku. Masih banyak teman-temanku di sini menemaniku. Dunia belum berakhir bila kau putuskan aku. Paling-paling juga kalau kamu mentok balik padaku. Ku pikir-pikir lebih baik aku menyingkir. Ku pikir-pikir putuskan aku. Masih banyak teman-temanku di sini menemaniku. Ku pikir-pikir